Apa hukum melanjutkan sahur ketika dikumandangkan azan? Kalau tinggal satu teguk atau satu gelas tinggal diminum, tidak ada masalah. Tapi kalau masih satu piring, jangan. Ya, karena yang dalam hadis adalah satu gelas atau yang seukuran itu kurang lebih, yang itu bukan hal yang sulit, ya, sehingga kita nataqayyad bil hadis ahsan aslam.